sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini. Kali ini betul-betul manis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak. Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut. Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Sherilyn. Senang sekali untuk hari ini saya Niko Firza kembali dapat menemani Anda untuk membedah editorial harian Serambi Indonesia. Untuk edisi hari ini Rabu 1 Februari 2017, mungkin Anda sedikit sumringah karena hari ini Anda bisa mencairkan honor ataupun salary Anda ya setiap bulannya. Dan semoga Sherilyn Anda tetap setia juga untuk bisa mendengarkan perbincangan kita hari ini untuk topik Salam Serambi, catatan-catatan penting iringi pengesahan APBA. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa perbincangan ini Anda juga bisa dengarkan melalui streaming di www.serambifm.com. Baik, untuk saat ini sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM, redaktur opini harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum Bung Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung? Baik. Baik Bung, alhamdulillah. Semoga untuk Anda di rumah juga sehat walafiat sidalun. Sebelum kami lanjutkan perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut. Catatan-catatan penting iringi pengesahan APBA. Dengan ekspresi yang meyakinkan, Wakil Ketua DPRA Teku Irwan Johan mengetuk palu pertanda pengesahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2017 senilai Rp14,765 triliun dalam sidang paripurna DPRA Senin menjelang tengah malam. Hal itu sekaligus memastikan bahwa APBA 2017 dikanunkan, bukan dipergubkan. APBA 2017 antara lain dialokasikan untuk belanja pegawai 2,912 triliun, belanja modal 2,485 triliun, belanja barang dan jasa 4,235 triliun, belanja hibah 911,927 miliar, untuk dana BOS SMP SMA dan SMK 884 miliar. Untuk KONI 20 miliar rupiah. Untuk Pramuka 4 miliar rupiah dan untuk PMI 1,5 miliar rupiah. Belanja bantuan sosial 209 miliar untuk pembayaran bantuan pendidikan bagi 100 ribu orang anak yatim piatu, 1,8 juta rupiah per orang per tahun dan lain-lain. Belanja bagi hasil untuk kabupaten kota 570 miliar rupiah. Belanja bantuan keuangan untuk kabupaten kota 3,410 triliun rupiah jatah dana otsus kabupaten kota dan belanja tak terduga 30 miliar rupiah. Proses kelahiran APBA yang diwarnai dengan tarik menarik kepentingan telah menyebabkan keterlambatan lebih satu bulan. Awalnya, APBA 2017 ini ditargetkan bisa disahkan pada akhir Desember 2016. Dan walau sudah disahkan, APBA tahun ini memiliki banyak catatan dari fraksi-fraksi di DPRA. Fraksi Partai Aceh meminta eksekutif menambah dana tak terduga dari 30 miliar rupiah menjadi 100 miliar rupiah. Ini penting karena Aceh rawan atau sering dilanda bencana alam, jadi butuh dana. Sedangkan fraksi Partai Golkar menyatakan setuju formula APBA itu, tapi tak bertanggung jawab terhadap mekanisme pembahasannya jika di kemudian hari menjadi masalah hukum. Lantas, bila dalam evaluasi Mendagri nanti terjadi perubahan, maka pemerintah Aceh diminta membahas kembali dengan banggar DPRA. Sedangkan fraksi P3 mengharapkan APBA ini dapat menyeimbangkan pembangunan antar sektor dan daerah, terutama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Aceh bisa mencapai 4-5% dan mengurangi jumlah penduduk miskin hingga di bawah 16% dan pengangguran di bawah 7%. Selain harapan-harapan dan penekanan-penekanan yang disampaikan kalangan dewan itu, kita sebagai masyarakat tentu memiliki harapan lain yang jauh lebih penting. Sebab persoalan yang selalu muncul pasca pengesahan anggaran adalah keributan dalam persiapan pelaksanaan program atau proyek. Tolak tarik, bahkan gontok-gontokan dalam proses pelelangan proyek akan menjadi masalah sangat krusial. Bukan hanya membuat realisasi proyek terlambat dan tak bermutu, tapi bisa juga proyek itu tidak terlaksana. Pengalaman buruk ini sering terjadi di tingkat provinsi dan juga di kabupaten kota. Banyak proyek yang akhirnya terpaksa dibatalkan karena kisruh dalam pelelangan serta bermasalah dengan hukum. Oleh sebab itu, pelaksanaan APBA perlu pengawasan serius dari publik. Dan tentu, pengawasan masyarakat bisa berjalan bila eksekutif mempublikasikan APBA secara terbuka. Publikasi anggaran daerah itu, selain perintah undang-undang, juga untuk meningkatkan peran pengawasan masyarakat. Catatan-catatan penting iringi pengesahan APBA. Silakan untuk Anda, Sherlon, yang ingin berkomentar atau beropini di 0851637172 atau di 0811689020. Dan saat ini saya masih bersama redaktur opini harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Baik, Bung Asnawi, berbicara tentang APBA ini banyak kisahnya, Bung, ya, termasuk untuk pembahasannya sendiri juga diulas dalam opini harian Serambi Indonesia hari ini. Ada yang menyatakan APBA pemerintah rakitan dalam tanda kutip, kemudian politik anggaran publik APBA juga membahas tentang APBA opini hari ini. Baik, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat salam Serambi hari ini? Ya, Bung Niko, persis saat koran kita terbit tanggal 31, yeah, kita menurunkan headline bahwa APBA 2017 itu ketok palu. Artinya APBA 2017 yang sebelumnya menjadi saling tolak tarik, ya, antara eksekutif dan legislatif, bahkan sampai terlambat, di sini kita sebut sampai sebulan lebih, akhirnya disahkan dengan mekanisme kanun, bukan pergub sebagaimana yang sebelumnya pernah dilontarkan oleh PLT, gubernur, kemudian juga sangat dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat kita. Ini menarik karena memang bagaimana gambaran APBA 2017 ini, begitulah mungkin kondisi Aceh selama tahun 2017 ini, Bung Niko. Iya, tentu ada catatan-catatan yang harus digarisbawahi, Bung Asnawi yang termasuk juga di dalamnya itu adalah berkenaan dengan menambahkan dana tak terduga 30 miliar ya. Dan ini juga diminta jangan 30 miliar kalau bisa 100 miliar karena Aceh dikenal sebagai daerah rawan gempa. Nanti kita bahas kembali. Dan Sirelun, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0561637172 atau di 0811689020. Catatan-catatan penting iringi pengesahan APBA akan kami lanjutkan sesaat lagi. Kita lanjutkan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan tetap terjaga di kota ini. Saya Eliza Saamduddin Jamal dan saya Faridnya Umar memohon doa dan dukungan untuk mewujudkan Bandar Aceh kota madani yang islami. Pilih nomor 1 pada 15 Februari 2017 nanti. Saya Sulaiman Abda, Wantim Partai Golkar Provinsi Aceh, mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh memenangkan pasangan calon wali kota Banda Aceh nomor 2 Haji Amilah Usman dan Haji Jainal Arifin. Amilah Usman, seorang ekonom yang mampu membawa perbankan di Aceh menuju masa yang gemilang. Banda Aceh butuh seorang pemimpin yang mampu membawa Kota Banda Aceh ke depan yang lebih cerah. Saya Sulaiman Abda bersama Amilah Jainal, coblos nomor 2 untuk Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Hasanuddin, MSI, pelaksana tugas Wali Kota Banda Aceh, mengajak seluruh masyarakat Banda Aceh mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Februari 2017. Saya mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh harus bersikap netral dan tidak mempengaruhi orang lain. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani Anda. Pilihan Anda menentukan masa depan Kota Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Humas Kota Banda Aceh. Subhanallah, luar biasa ya usaha dagang Pak Amin sekarang. Barangnya banyak, pelanggan juga banyak. Rahasianya apa sih Pak? Alhamdulillah Pak, ini berkat Bank Syariah Hikmah Wakilah yang memberikan pembiayaan modal usaha untuk saya. Wah, ternyata Hikmah Wakilah bisa juga memberikan modal usaha ya Pak? Lah, Pak Saleh ini masih kapan kemarin ternyata. Bank Syariah Hikmah Wakilah itu sengaja hadir untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil atau mikro dan konsumtif dengan layanan sesuai syariah dengan proses mudah dan cepat. Selain itu Pak ya, ada juga produk lain, Pak. Apa itu? Seperti tabungan, deposito, dan segala macam pembiayaan. Yeah. Dan yang mudahnya nih, jika kita sudah menjadi nasabah dan kita sudah mengambil modal usaha atau pembiayaan lain, kita tidak harus datang ke bank untuk menyetor setoran. Wah. Tapi, petugas bank yang datang ke kita untuk menjemput setoran atau tagihan. Mudah kan, Pak? Wah, bukan mudah lagi itu, Pak. Maulah saya buka tabungan di Hikmah Wakilah. Iya, Pak. Silakan segera, biar kita sama-sama jadi pengusaha yang sukses, Pak. Iya. Dan jangan ragu, Pak. Apa itu? Tabungan dan deposito kita dijamin oleh LPS atau pemerintah. Mantap. Hikmah Wakilah mendapat penghargaan nasional dari Infobank 4 tahun berturut-turut dengan kinerja sangat baik. Wow. Syederalun, segera buka tabungan dan deposito Anda di Hikmah Wakilah. Dapatkan berbagai kemudahan, antara lain pembiayaan modal usaha, rehab rumah, kepemilikan kendaraan, dan lainnya dengan pelayanan cepat. Tabungan dengan sistem jemput bola, deposito dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari bank lain. Dan Hikmah Wakilah juga melayani pembayaran tagihan listrik, air, isi pulsa, transfer antar bank dengan pelayanan cepat. Hubungi kantor pusat PT Bank BPR Syariah Hikmah Wakilah di Jalan Sri Ratu Safiatuddin, nomor 11-13 Penayung, Banda Aceh. Telepon 0651-310-55 dan kantor cabang Lambaru, kantor kas Ulekaring, kantor kas Ketapang, dan kantor kas Darussalam. Syederalun, kenalilah logo obat yang perlu Anda ketahui. Warna hijau adalah logo obat bebas, warna biru adalah logo obat bebas terbatas, dan logo warna merah adalah logo obat keras bertuliskan huruf K. Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas, dapat diperoleh di toko obat dan apotek. Obat keras adalah obat yang hanya bisa diperoleh di apotek dengan resep dokter dan digunakan di bawah pengawasan dokter. Cermatilah informasi obat pada kemasan, antara lain nama obat, bentuk sediaan, komposisi zat aktif, kekuatan obat, indikasi atau untuk apa obat digunakan, nomor izin edar, kadaluarsa, dan cara penyimpanan. Tanyakan pada apoteker atau petugas kesehatan tentang semua informasi obat yang Anda beli. Satu tindakan untuk masa depan. Baca label sebelum membeli. Keterangan lebih lanjut, hubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, Jalan Tengku Daud Bree, nomor 110 Banda Aceh. Telepon 0651-7411-698. Handphone 0813-6190-8248. Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh. Menu-menu, Yusniar menu. Ada Yusniar, pajang kawai Banda. Eh, Bang Joni, beklam bang. Di Yusniar pegajai ke penataran. Cukup berat, manga, Eva Hotel. Eh? Pemangat, kamar ji sama cik dengan kamar di rumah. Ruangan penataran ji sama lagi rapat di gampong. Ada Yusniar, kau dengar cina Bang Joni pegah. Menyana acara lom di Banda, lebih good, gepake ruangan pertemuan penataran ji di Hotel Grand Permata Hati. Mbak Hotel Grand Permata Hatinya, ruangan ji lengkap untuk segala keperluan dan tersedia berbagai ukuran serta kapasitas. Betulnya lagi Bang Joni pegah? Ya betul lah Dek Yusniar. Dan Hinan, kamar tidur jika standar hotel bintang 3. Dan yang hebat lom, di Hotel Grand Permata Hatinya tak sewa ruangan acara Hinan hanya payah daya blau bulu lah. Karena di Hotel Grand Permata Hati tersedia makanan dengan menu khas Aceh, lagi kuah pelia, kemamah, dan lain-lain, serta nacit menu nasional. Hai Plu, teman menyok lagi lonjeng nginap di Hotel Grand Permata Hatian. Hai Mendo, pekahan je kamapu yang drone perle. Superior, delak, truh bak sweet room na. Nyan baru mentah Plu. Dere Bang Joni, memang Hotel Grand Permata Hati luar biasa. Bagi Anda yang ingin mengadakan acara rapat atau seminar, kini telah hadir Hotel Grand Permata Hati Banda Aceh. Hotel Grand Permata Hati beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda, depan Masjid Syekh Abdul Rauf Blang Oi, Banda Aceh. Telepon 0651-805-2006. Untuk informasi lebih lanjut, klik di www.permatahatihotels.com. Hotel Grand Permata Hati melayani dengan sepenuh hati. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Langkura Britana, Serambi FM. Sembilan Serambi FM, Syederalun, terima kasih Anda masih mendengarkan perbincangan di siang hari ini. Masih dengan topik kita, catatan-catatan penting iringi pengesahan APBA. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Sesaat lagi Syedalun, kita akan tersambung dengan Kadif Kebijakan Publik Gerak Aceh, yaitu Bung Ferdinand yang akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Baik Bung Asnawi, kalau kita melihat beberapa anggaran yang sudah diplotkan dalam APBA ini, Anda melihat apakah ini memang sesuai dengan kebutuhan atau bagaimana Bung? Contohnya seperti yang disebutkan, saya sebutkan sebelum break tadi, ada tambahan dana tidak terduga dari 30M menjadi 100M lebih. Nah ini bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Ya, yang pertama kita melihat bahwa anggaran APBA 2017 ini itu ada peningkatan dibanding tahun lalu ya. Kalau tahun lalu 12 ya. 12, sekian triliun, kali ini 14,7. Terkait dengan dana tak terduga, kalau memang itu dimaksudkan untuk bencana, mungkin itu kan yang pertama mengatakan bahwa itu kecil, itu PLT ya, PLT gubernur yang menyebutkan, mengingat Aceh ini termasuk satu daerah yang rentan rawan bencana, itu sedikit memang, karena dana tak terduga biasanya dana yang bisa dipakai pada saat tiba-tiba. Kalau itu maksudnya, itu malah kalau 30 itu sedikit. Cuma persoalannya adalah mestinya semua dana itu harus bisa terukur semua, kemudian pemanfaatannya juga bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada temuan, tidak ada ekses macam-macam nantinya. Kemudian yang paling penting lagi adalah kalau misalnya anggaran APBA 2017 ini 14 lebih triliun, itu mestinya kita bisa sebetulnya sama dengan neraca ini, bisa kita lihat pendapatan Aceh berapa dari sumber mana saja, kemudian pengeluarannya biasa berapa. Itu kan harus balan, harus seimbang, itu harus seimbang antara aktiva dan pasiva, antara pemasukan dengan pengeluaran. Karena itu saya pikir detailnya nanti kita mungkin bisa bahas. Sementara kita tahu juga Bung bahwa dana otonomi khusus akan diterima sampai 2023, dan itu juga menjadi isu hangat dalam perbincangan debat gubernur dan calon wakil gubernur kemarin ya. Baik Syedolin, kita sudah terhubung dengan narasumber kita by phone. Beliau adalah Fernand ya. Saya relat kembali Fernand, yaitu Kadif Kebijakan Publik Gerak Aceh. Assalamualaikum Bung Fernand. Waalaikumsalam. Iya, saya Niko. Apa kabar Bung? Sehat? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Bersama saya di studio ada redaktur opini Serambi Indonesia, Bung Asnawi. Mungkin Bung Asnawi ingin menyapa dulu, silakan. Iya, assalamualaikum Fernand. Waalaikumsalam Bung Asnawi. Selamat pagi. Iya, baik Bung Fernand, sebelum saya serahkan ke Bung Asnawi, mungkin saya ingin menanyakan tanggapan Anda terlebih dahulu berkenaan dengan catatan-catatan penting dalam mengiringi pengesahan APBA ini. Anda punya pandangan seperti apa? Dan setelah pengesahan ini tentu ada problematika baru ya, termasuk persiapan pelaksanaan program ataupun proyek dan sebagainya. Silakan. Yang pertama sebenarnya ya kita publik juga mengucapkan alhamdulillah juga ya bahwa ternyata akhirnya disahkan juga APBA 2017 tepat tanggal 31. Cuman kita harus menunggu lagi paling tidak pekan APBA ini untuk bisa dikoreksi Mendagri. Nah, hiruk piku dari pengiringan pengesahan APBA yang di penghujung Desember, ya, kita sudah sama-sama menyaksikan lah ya, bahwa gubernur juga memanti-wanti akan mempergubkan pro kontra, pergubkan kanun ya, dan berapa juga hal yang muncul, keterlambatan ini juga dituding dengan apa adanya program yang diplotkan sebagai apa yang disebut dengan dana aspirasi. Nah, kita juga sangat menyayangkan di hasil monitoring terakhir di tanggal 29 itu, kita kan juga melihat sebenarnya sampai sidang paripurna sendiri diskor sampai 3 kali skor dengan alasan tidak mencukupi quorum anggota dewan kita. Yeah, nah ini juga sangat tidak sesuai. Iya Bu, jadi kami juga mencatat sebenarnya berapa hari yang lalu kita juga coba menganalisis dana-dana yang program yang menyusul di kemudian, sehingga ini juga sangat memunculkan dugaan perspektif yang tidak baik ke depan. Ya, dari voting anggaran yang disebutkan 650 miliar yang tersebar di 14 SKPA itu, ya itu sangat berpotensi untuk berpotensi pelaksanaannya di lapangan. Nah ini saya berapa pada kesempatan berkesempatan di seminar saya juga menyatakan ini bahwa kita tidak mengapriori terhadap dana aspirasi, tapi yang menjadi catatan kita bagaimana dana aspirasi ini bisa direncanakan dan dianggarkan untuk masuk ke APBA itu dengan baik dengan proses yang mengikuti aturan yang ada. Ini catatan kita sebenarnya. Jadi jangan sampai dana aspirasi kepentingan takutnya dua belah pihak antara eksekutif dan legislatif, tentu ini banyak dipentingkan oleh legislatif ya. Ini menjadi hal yang membuat keterlambatan APBA terus terjadi kemudian hari. Begitu, Bu. Ya, baik. Ya, Bung Fernan, melihat jumlah APBA 2017 kita yang baru disahkan itu kan 14,7 triliun ya. Ini artinya pendapatan nantinya juga besarnya seperti itu. Nah, Fernan sendiri melihat bisa tercapai tidak kita pendapatan kita dari sumber migas, sumber dari dana OSU semua dengan jumlah sampai 14 triliun ini. Iya, kalau nggak salah saya 14,7 triliun itu kan dengan defisit ya, catatannya dengan menggunakan silpa tahun-tahun sebelumnya. Nah ini kan mengartikan kalau silpa itu kan menjadi catatan kurang efektifnya dalam mengelola anggaran itu pertama. Nah, terkait dengan mendongkrak pendapatan daerah, memang terkait dari dana perimbangan yang diperoleh itu dari OSUS, ya kita juga berharap pemerintah Aceh juga bisa mengupayakan untuk mendongkrak penerimaan itu dari pendapatan asli Aceh. Kalau pendapatan asli Aceh, kira-kira dari sumber mana itu? Mengingat beberapa sektor pertambangan yang ada di kita sudah tidak jalan, misalnya sudah berakhir dan lain sebagainya. Kemudian sektor-sektor seperti misalnya pajak dan lain sebagainya juga selama ini terlihat nggak begitu signifikan. Iya Bu, jadi bicara tentang penerimaan Aceh ini kan banyak faktornya ya, banyak-banyak berapa komponennya. Nah, saya sebutkan aja sebenarnya hari ini kan pemerintah Aceh banyak menyuntikkan dananya di untuk mengaktifkan yang namanya PDPA ya. PDPA juga ada BPMA sebenarnya hari ini juga sudah bisa mengefektifkan penerimaannya. Nah jadi BUMD yang seperti ini yang menjadi pilar sebenarnya di depan untuk menggenjot penerimaan Aceh. Jadi tidak hanya berharap, tadi Bung sudah mengatakan ya, kekhawatirannya ke depan itu kalau dana OSUS habis terus Aceh itu akan mengambil penerimaan dari mana kan gitu. Ya sebenarnya potensi saya melihat itu sektor migas juga berpotensi. Kita tahu ada operator migas yang sudah beroperasi di timur. Nah, itu sangat-sangat sebenarnya bisa berpotensi untuk menghasilkan penerimaan bagi Aceh. Saya sebutkan di Undang-Undang Migas itu ada namanya participating interest ya. Participating interest setiap pemerintah daerah itu bisa memanfaatkannya sebesar 10% dari nilai investasi. Nah, soal ini kita ketahui bahwa di Aceh sudah ada BPMA, ya, Badan Pengelola Migas Aceh, yang bisa bekerja dan untuk mendapatkan hal itu. Ya, saya kira Bung Fernan, saya kira BPMA ini belum jalan, PDPA udah bubar mungkin. Ya, BPMA itu kan baru satu orang, kemudian juga kantornya nggak jelas di mana, kebijakannya juga belum tahu seperti apa. Ini yang justru kita khawatirkan, bahwa selain dari dana otsus, dana bagi hasil migas, untuk pendapatan asli Aceh dari sektor mana, itu yang kita bingung mungkin, Bung Fernan. Iya, Bu. Lanjut, silakan. Iya. Jadi saya berpikir itu. Jadi pemerintah Aceh harus mencari cara, ya, alternatif lain. Dia tidak hanya mengharapkan dari sekedar dana otsus, bagaimana bisa menerima menghasilkan penerimaan Aceh yang tentu sangat diharapkan oleh publik, ya. Ya, kemudian kita melihat porsi alokasi APBA ini yang terlihat masih agak timpang antara belanja publik dengan belanja aparatur pemerintah misalnya. Nah, Bung Fernan sendiri melihat postur APBA kita termasuk alokasinya secara detail itu seperti apa? Ya, postur, ya, ini postur belanja kan juga sebenarnya cara kita melihat struktur APBA itu tidak sehat. Belanja yang sehat itu tentu dia akan cenderung lebih besar untuk belanja publik daripada belanja aparaturnya. Namun porsi sektor perbandingan ya tidak sampai 50% ya, Bung, ya. Ya, relatifnya harus lebih banyak belanja publik lah. Nah, itu saya pikir masih dalam koridor sehat, ya. Nah, sebagai satu LSM yang konsen tentang misalnya soal korupsi misalnya, gerak sendiri melihat ada tidak celah-celah yang memungkinkan bahwa APBA ini akan terjadi kebocoran di sana sini? Iya, banyak. Ya, jadi saya sebutkan yang duluan inilah. Dana program aspirasi itu kan sangat berpotensi terjadi kebocoran. Ya. Baik. Nah, ini kan juga kita perdebatkan dan selalu kita ributkan sejak berapa tahun itu terjadi keterlambatan, ya kan? Jadi saya sebutkan juga hari ini gerak sebenarnya menguji akses ke dana program aspirasi. Namun kita meminta ke SKPA disebutkan di informasi itu bahwa dinas tidak mempunyai data program aspirasi. Ya. Sangat nihil rasanya ketika padahal di media juga dan pejabat publiknya sudah menyatakan ada dana aspirasi yang dipotongkan hingga 10 miliar per anggota dewan. Malah ketua itu akan mendapatkan 40 miliar. Ini yang pertama. Kenapa saya mengatakan aspirasi ini menjadi potensi masalah ke depan? Karena memang tidak ada aturan atau juknisnya untuk mencatatkan dengan baik perencanaan aspirasi ini. Saya katakan di depan bahwa kita tidak a priori dengan dana aspirasi. Karena kita tahu undang-undang PA juga mengatur setiap anggota dewan itu berhak memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi sudah barang tentu dia akan memperjuangkan usulan dari dapil yang dipilihnya. Itu oke. Jadi undang-undang MD3 juga menyatakan yang sama. Tapi yang menjadi kekhawatiran kita ketika seorang legislator ini mempunyai konflik kepentingan ketika satu program ini diwujudkan dalam angka-angka, kan begitu. Jadi saya katakan seharusnya ada aspirasi ini gubernur memberikan arahan yang baik untuk mencatatkan setiap rincian yang diusulkan oleh gubernur hingga menjadi satu paket program yang akan dilaksanakan. Jadi saya pikir itu ada, Bu. Jadi potensi konflik antara legislator itu sampai ke eksekutor di dinas SKPA itu tentu akan terjadi. Terakhir nih, Bung Fernan, kita optimis bahwa mungkin nanti pihak Kemendagri akan mensahkan ini setelah setelah revisi barangkali. Lalu karena apa namanya untuk mengawasi dana yang demikian besar, apa langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan agar tidak sampai terjadi kebocoran sebagaimana kita singgung tadi, Bung Fernand? Ya kalau begini, Bu, jadi saya catatan kami dari perencanaan aja dan inspirasi ini sudah kabur, betul, ya kan? Sudah kabur. Artinya tidak dicatatkan dengan baik. Baik. Nah, hari ini gerak sebagai apa representatif publik meminta program aspirasi anggota dewan misalnya. Nah, ke satu SKPA itu tidak ada datanya. Ya, katanya kami tidak tahu ini, Pak. Ya, yang kami tahu itu sudah jadi DPA gitu. Jadi kalau dari perencanaan kita tidak bisa terlibat mengawasi, katakanlah begitu ya. Jadi yang diperlukan ya pengawasan ketika pelaksanaan anggaran di lapangan. Ya paling tidak program-program atau proyek yang diusulkan oleh melalui skema dana aspirasi ya tidak tertutup dengan program di luar dana aspirasi lah. Itu bisa diawasi di baiknya masyarakat. Saya pikir pengawasan dari masyarakat, BKSM juga elemen yang lain itu juga penting, makin ya? Tahun ya makin tahun itu juga makin meningkat ya. Saya pikir tidak sulitlah saat ini dengan menggunakan beberapa teknologi yang ada, walaupun proyeknya berada di pelosok, kita bisa mendapatkan foto fakta ya kan, implementasi. Terus juga terkait dengan dana program bantuan, kita bisa sebenarnya mengawasi apakah benar nama-nama yang diusulkan itu sebagai orang yang menerima manfaat atau jangan-jangan sekedar mencantumkan nama tapi dana mengalir kepada pihak lain, ya kan? Itu yang kita temukan di beberapa waktu yang lalu. Saya pikir untuk meningkatkan pengawasan saat melaksanakan itu sangat penting. Iya, baik. Bung Fernand, salah satu bentuk pengawasan yang paling aktif mungkin gerak bisa selalu berkoordinasi dengan media, ya menyoroti hal ini. Benar. Ya, baik. Kawan-kawan media tentu sangat selama ini kan sangat mendukung gerak. Banyak hal-hal juga temuan yang diawali oleh temuan dari kawan-kawan media. Baik, ya, terima kasih. Berharaplah kepada masyarakat publik banyak ya, kalau punya temuan, ya kalau Anda punya temuan dan punya apa, silakan bisa apa melaporkannya ke gerak untuk bisa kita lagi. Baik, terima kasih Bung Fernand atas waktu dan juga pandangan Anda. Assalamualaikum. Baik, Syedalun, itu dia tadi Bung Fernand, Kadiv Kebijakan Publik Gerak Aceh yang sudah bergabung bersama kita. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah pesan-pesan berikut. Eh, tahu nggak? Awal tahun 2017 ini, Kavision bagi-bagi bonus nih. Kavision, TV prabayar yang dari Kompas Gramedia itu kan? Betul banget. Itu loh yang punya banyak program hiburan dan olahraga yang berkualitas. Wah, promo apaan tuh? Kayaknya menarik nih kalau di rumah ada Kavision. Iya dong. Jadi sekarang itu lagi ada promo starter pack Kavision. Setiap pembelian starter pack Kavision langsung bisa menikmati tayangan paket keluarga atau family selama 180 hari. Terus buat pelanggan Bromo, beli vouchernya sekarang seharga Rp350.000 langsung dapat bonus 1 buah decoder Bromo. Atau yang beli decoder Captain seharga Rp599.000 bisa langsung dapat bonus voucher starter pack senilai Rp350.000. Wah, mantap tuh. Terus, kalau mau beli, gimana caranya? Gampang, tinggal datengin aja dealer-dealer resmi Kavision di kota Anda. Atau hubungi aja 1-500-828 untuk info lebih lanjut. Kavision on terus! Syedalun, dalam rangka menyukseskan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, dan PT PLN Perseru memberitahukan tentang tata cara dan mekanisme penanganan pengaduan kepesertaan kepada masyarakat yang tergolong dalam kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu. Berikut tahapan-tahapannya. Diawali dengan pengisian formulir di desa atau kelurahan, yaitu pengisian formulir pengaduan kepesertaan subsidi listrik, penyiapan dokumen oleh petugas kelurahan atau desa, dan penyampaian ke kecamatan, yaitu berisikan formulir rekapitulasi, berita acara serah terima pengaduan, berita acara musyawarah desa, dan daftar nama usulan rumah tangga penerima subsidi tarif tenaga listrik. Proses input data oleh petugas kecamatan, baik via jaringan internet dan secara manual, dan data tersebut akan dikirim dan diinput oleh petugas kabupaten atau kota. Selanjutnya, pemilihan dan pemeriksaan pengaduan di posko penanganan pengaduan pusat, termasuk data terpadu. Verifikasi oleh Pokja Pengelola Data Terpadu, yang kemudian semua data tersebut akan dicocokkan oleh PT PLN Persero apakah termasuk rumah tangga miskin dan tidak mampu yang layak diberikan subsidi atau tidak. Informasi lebih lengkap hubungi kantor kelurahan setempat. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero. Wah, mobil baru nih ya. Pasti nyaman nih makainya. Iya sih baru, tapi istriku selalu ngeluh. Loh, kok ngeluh? Ngeluh kenapa? Katanya kalau lagi dalam mobil, pas lagi terik, kaca mobilnya tidak bisa melindungi kulit. Mm-mm. Panas lagi. Padahal aku kan sudah masang kaca film. Oh, itulah. Selama ini kebanyakan orang, kalau masang kaca film, tujuannya untuk penahan sinar matahari, agar tidak tembus langsung ke dalam mobil. Yeah. Dan ada juga cuma untuk gaya-gayaan. Itu kan salah. Hah? Salah kenapa? Kan sudah benar tujuannya itu. Sebenarnya, fungsi kaca film mobil adalah untuk mencegah dampak efek sinar UV pada kulit. Efek sinar UV kan bahaya bagi kulit. Iya. Nah, kaca film biasa nih ya, memang bisa menghambat sinar matahari langsung. Namun, tidak melindungi kulit dari efek sinar UV-nya. Itulah, makanya ada perfection, mampu menahan efek sinar UV ke kulit kita. Oh, begitu ternyata ya. Kaca mobil buatan USA yang bikin berkendaraan lebih nyaman. Memiliki garansi 7 tahun plus kartu garansi dan workshop. Dan kini telah hadir dengan varian kaca film Perfect Guard, anti panas buatan Amerika dan bergaransi 5 tahun. Dapatkan perfection di toko Banda Motor di Jalan Tuanku Muhammad Daud Syah nomor 65 Penayung Banda Aceh. Telepon 0813-6060-5007. Toko Banda Motor juga menjual berbagai aksesoris mobil dan kaca film mobil, servis AC mobil, dan sound system secara grosir dan eceran. Toko Banda Motor kini menerima pembayaran kredit dan debit. Wah, Pak Madi, gak usah serius sekali lah perhati rumah barunya. Oh, Pak Joni rupanya. Ini loh, Pak, sedang saya pikirin soal atap rumah. Kenapa emangnya, Pak? Begini, Pak Joni, ini rumah kan semuanya sudah hampir rampung. Tinggal atap yang belum. Saya jadi bingung, atap apa ya yang bagus kita pasang? Gak usah bingung loh, Pak. Bapak pasang saja atap Onduline. Atap Onduline sudah terjamin kualitasnya. Selain kualitasnya yang bagus, atap Onduline bahannya ringan, tidak berkarat, dan tidak berisik saat hujan. Saya aja pakai atap Onduline. Tuh, kompleks sebelah, Pak, semua pakai atap Onduline. Sederalun, atap Anda bocor atau butuh untuk renovasi atap, Onduline solusinya. Genteng bitumen pertama di Indonesia, bukan genteng metal. Atap Onduline adalah produk atap bergelombang dan material penutup dinding yang atraktif, ringan, tidak berkarat atau kropos, dan tidak berisik saat hujan serta ramah lingkungan dan pemasangan yang mudah. Telah terbukti kualitasnya dan telah digunakan secara ekstensif di berbagai jenis bangunan di seluruh dunia dalam segala kondisi iklim. Dapatkan atap Onduline di toko Sinar Mentari, Jalan Teku Umar nomor 296 hingga 298, Stui, Banda Aceh. Telepon 0651-42712, HP 0812-699-5366. Toko Sinar Mentari juga menjual genteng Onduvilla. Pak, semalam ternyata ada hujan ya? Kok kita nggak dengar ya suaranya? Itu karena kita pakai atap Onduline, Ma. Onduline, ahlinya atap genteng. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Serambi FM, Sherlon, kita masuk di sesi akhir dalam perbincangan kita kali ini. Dan semoga untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitas Anda, semuanya berjalan dengan lancar. Baik, Bung Asnawi, sebagai closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan, Bung? Mengingat APBA tahun 2017 ini cukup besar ya, mungkin paling tinggi di Sumatera, kalau saya tidak keliru ya. Nanti kita akan lihat finalnya seperti apa. Silakan. Ya, kita berharap APBA 2017 yang sudah disahkan dalam sidang paripurna DPRA pada tanggal 30 kemarin, itu nantinya juga akan dikukuhkan ya, disahihkan oleh dalam tanda kutip oleh pihak Kemendagri, dan kemudian bisa segera diimplementasikan. Jadi artinya APBA yang dengan pagu anggaran yang demikian besar itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat ya. Kemudian soal pengawasan pemanfaatannya juga harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Tapi kita juga melihat bahwa misalnya pihak pemerintah Kabupaten Pidijaya yang merasa agak mengeluh karena dalam pengesahan APBA itu tidak ada poin rekonstruksi akibat itu. Ini bisa kita maklumi sebab pembahasan KUAP APBA itu sudah jauh sebelumnya, sudah jauh, sementara gempa di PD itu kan tanggal 7 Desember ya. Nah, jadi barangkali itu bisa diakomodir ketika ada APBA perubahan nanti. Biasanya seperti itu ya. Ya, artinya kita berharap dengan apa yang sudah disahkan ini bisa-bisa segera diimplementasikan, kemudian masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari APBA ini, Bung Niko. Baik, dengan catatan kita tahu bersama bahwa sesungguhnya perekonomian di Aceh ini sangat tergantung sekali dengan APBA. Oh iya, sangat, sangat. Baik, ya. Terima kasih Bung Asnawi atas komentar dan juga waktu Anda. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syedalun, demikianlah perbincangan kita hari ini dalam Cakrawala Serambi FM dengan topik perbincangan catatan penting iringi pengesahan APBA. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan perbincangan ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.